Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah dan Allah wa yakum. Pertama-tama setelah tentunya kita memuji Allah dan bersyukur kepada Rasulullah sallam tentang keberadaan saya di sini, tentu tidaklah sama kedudukannya dengan ustaz kita yaitu Ustaz Abu Hairah hafizhahullah taala yang rutin mengisi di sini. Adapun keberadaan saya tentu mungkin ya karena kedudukan saya juga murid beliau, sehingga perbedaannya jauh. Namanya guru dan murid itu pasti beda jauh gitu ya, dari banyak sisi. Maka apa yang akan saya berikan dan apa yang saya hadirkan tentu sesuai dengan kapasitas apa yang saya miliki. Maka oleh karenanya ketika Ustaz kita meminta saya untuk hadir di sini, ya saya hanya akan memberikan apa yang saya miliki. Dan saya tidak punya kewajiban untuk memuaskan antum. Kalau kepuasan antum melihat dari sisi, oh kayaknya kok gak sama nah, Ustaz Abu Haidar, ya itu gak akan puas. Dan tapi itu menguntungkan bagi saya, karena ketidakpuasan antum itu menjadi penasaran untuk terus menambah ilmu. Maka ada sebuah pepatah dalam kaidah fikih dimasukkan, disebutkan ma la yutraku kullu la yutraku julluh namanya. Apa-apa yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Maka saya tidak bisa memberikan semua kepada bapak-bapak ibu di sini seperti yang Ustaz akui dan berikan, tetapi apa yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kira-kira begitu ya. Jadi barangkali ada yang punya selera yang berbeda, maka saya minta maaf bagi pemilik selera yang berbeda. Kadang-kadang jamaah itu seleranya beda-beda sama Ustaz itu. Mungkin selera saya pada hari ini tidak sama barangkali. Bisa jadi jauh seleranya, tapi mudah-mudahan saya tetap mengisi di sini karena juga Ustaz yang meminta. Tapi mudah-mudahan dan apa sedikit yang saya miliki ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita masuk kepada materi dengan tematik yang berjudul amalan-amalan yang dapat mendatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dalam bahasa Arabnya kaifa tahsulu ala ridallah, bagaimana engkau meraih ridha Allah ya dengan amalan-amalan dan seterusnya. Kita memberikan mukadimah dulu juga tentang materi ini, bahwasanya kita harus ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk kita beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam ayat yang sangat populer, surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "A'udzubillahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa iya liya'budun." Berarti benar populer, ini kan hafal semua ya. Di mana Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada aku. Kata siapa? Kata Allah. Bukan kata saya ya. Kata Allah. Untuk kita semua, jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat pada ucapan seorang ulama yang murid-muridnya juga ulama. Dan memang rata-rata kalau ulama punya muridnya ulama juga begitu ya. Yaitu seorang ulama besar nama ya, yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ahmad bin Abdul Halim bin Al-Salam, nama aslinya adalah, pernah dengar Ibnu Taimiyah? Nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Jadi Taimiyah itu nama bapak kakeknya. Nama bapak kakeknya. Seperti kita pernah dengar ulama besar saudara namanya Syekh bin Baz. Nama aslinya siapa? Syekh bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Nama siapa itu? Baz kan? Nama kakeknya. Begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu nama bapak kakeknya. Nama beliau siapa? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Memiliki murid ulama juga, seperti kita tahu kitab tafsir Mukatsir, ya, Mukatsir murid beliau. Kita tahu dokter rohani Islam yaitu Ibnu Qayyim murid beliau juga. Kita tahu pengarang kitab hadis Mizanul Iqtidal, ya, kemudian Syi'alamun Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi murid beliau juga. Nah, teringat pada sang ulama besar ini, saya teringat pada ucapan beliau yang ternukil dalam kitab Al-Ubudiyah. Beliau mengartikan ibadah yang dengannya kita diciptakan untuk itu. Kata beliau, "Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah." Ibadah itu adalah sebuah nama untuk mengungkapkan apapun yang Allah cintai dan ridhoi, baik dia berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang tampak terlihat ataupun yang tersembunyi. Dari pengertian itu kita bisa mengambil 3 poin dari pengertian Ibnu Taimiyah tentang sebuah ibadah. Yang pertama, ada ungkapan cinta dan ridho. Cinta dan ridho. Yang kedua, ada ungkapan perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, ada yang terlihat dan yang tersembunyi. 3 poin itu. Bila kita urutkan dari belakang, maka apapun yang terlihat, terlihat berarti dia hissi sifatnya, ya, indrawi sifatnya, ataupun yang tak terlihat, baik itu perkataan yang terlihat ataupun yang tak terlihat, baik itu perbuatan yang terlihat ataupun tak terlihat, bila itu mendatangkan cinta dan ridho Allah, maka itu pasti ibadah. Saya coba sebutkan contoh yang sangat ringan. Ada sampah di jalanan gitu ya. Kemudian sampah itu kita ambil, kemudian kita masukkan ke tempat sampah. Itu Allah suka enggak? Ridho enggak? Cinta? Berarti mengambil sampah itu berpahala tidak? Ibadah bukan. Bila kemudian tumbuhnya sebuah masyarakat yang mencintai ibadah, saya yakin kota Bandung ini enggak perlu tong sampah. Karena mereka tahu kalau membuang sampah sembarangan dosa. Bisa membuat selokan mampet kalau hujan banjir, membuat kecelakaan. Maka membuang sampah bisa menjadi sebuah dosa. Bila masyarakat Bandung tumbuh kesadaran beribadah kepada Allah, maka saya yakin ya tidak perlu menganggarkan dana untuk membuat tempat-tempat sampah, karena masyarakatnya sudah cinta ibadah. Ini mukaddimah kita bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita masuk dalam orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan inilah kita ingin mencoba untuk mengetengahkan amalan-amalan apa saja yang kalimat ridhonya Allah itu ada berdasarkan nas, ayat maupun hadis. Walaupun tadi tentang sampah itu tidak ada ayat dan hadis secara literal. Barang siapa yang membuang sampah sembarangan, maka dia mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada lafadznya. Artinya namanya ibadah itu sangat luas. Nah, pembahasan kita tentang amalan-amalan yang berdatangan dari Allah, yang kita maksudkan adalah yang ada nasnya, ada redaksi ridho, begitu maksudnya. Jadi kita persempit. Karena ini hanya beberapa atau sebagian contoh saja dari kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin Muhammad bin Abdullah al-Mabusi rahmatan lil alamin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa mimma la syakka fi annahu ma min muslimin radiya billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammad rasulan illa wa yas'a ila tafsir ridhah. Sebuah perkara yang tak diragukan lagi bahwasanya Seorang Muslim yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya, kecuali dia pasti akan berjuang untuk mencari ridho Allah, betul gak? Siapapun dia, bila dia meyakini Allah adalah Rabbnya, Muhammad nabinya, Islam agamanya, pasti semuanya berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yatalammasu turuq allati tuqarribu min rabbih wa ta'budihi an suhdihi wa ubadihi. Dan dia akan menempuh jalan-jalan yang membuatnya semakin dekat dengan Allah. Wa taqduhu aw tu'idahu, dan dia akan menjauhi sebaliknya jalan-jalan yang dapat melahirkan kebalikan dari doa Allah itu apa? Kemurkaan dan hukumannya. Makanya nanti mungkin kapan-kapan kalau kita bertemu lagi, kita akan mengenalkan amalan-amalan yang Allah murkai gitu. Kalau sekarang kita membahas amalan-amalan yang Allah ridhoi. Karena memang sekarang psikologinya masyarakat itu senang kalau dikasih motivasi. Kalau dikritik mah suka emosional gitu ya. Jadi kita kasih motivasi aja dulu ya. Dikasih yang enak-enak dulu gitu. Ini kalau diamalin surga ente senang. Ente tinggal ke neraka sih ya. Ah, takut itu hukum berapa. Gak ditinggalin dosanya karena ditakut-takutin dulu begitu. Tapi kok dikasih yang enak-enak ya. Mau gak kamu rumah yang harganya triliunan? Mau gak? Gratis. Pasti pada mau. Bener mau? Anda bisa mendapatkan itu selama 30 tahun. Anda akan dapatkan rumah triliunan. Dan setelah 30 tahun ini, Anda tidak bisa menikmatinya lagi. Hanya berusaha 30 tahun. Karena mungkin di umur 30 tahun lebih 1 hari, Allah akan mencabut nyawa Anda. Modalnya 30 tahun. Apa itu? Anda melakukan amalan-amalan yang nanti Allah akan berikan rumah di surga. Harganya berapa rumah di surga dibanding harga di dunia? Triliunan. Gratis kalau di surga. Syaratnya satu, masuk dulu ke surga. 30 tahun lah Anda beramal untuk mendapatkan rumah Anda di surga. Orang senang kalau dikasih begitu kan. Ini yang ingin kita dahulukan. Nah, berikut ini wa ilaika ya akhi. Berikut ini kita akan memperkenalkan ba'dul amali a'mali allati tanalu bi ridallah wa maghfiratahu wa rahmatahu. Berikut ini kita akan perkenalkan beberapa amalan-amalan yang dapat meraih dapat mendatangkan ridha Allah, ampunan dan kasih sayang-Nya. Namun kita ingat ya, bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sebuah sifat yang hakiki yang layak bagi kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat ridha sebagaimana Allah punya sifat benci. Dan salah satu kaidah dalam kita memahami asma wan sifat sebagaimana itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab oleh Al-Imam Abu Al-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ya, beliau mengatakan tentang nama dan sifat Allah yaitu muru kamaja. Ya, artinya terimalah dia seperti apa adanya. Ketika Allah menggambarkan Allah ridho, ya ridho sebagaimana yang kita pahami, tetapi ridhonya Allah tentu tidak sama dengan ridhonya makhluk. Tapi Allah punya sifat ridho. Ketika Allah menyebutkan dia datang misalnya, atau dia turun, maka terimalah apa adanya kedatangan dan turunnya Allah. Tapi jangan kita samakan datang dan turunnya Allah seperti makhluk yang terikat oleh ruang dan waktu. Seperti misal Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala yang dinukil oleh Al-Imam Al-Lalikin dalam Syarh Ittiqamus Sunnah wal Jamaah, juga Al-Imam Qudamul Maqdisi, Qudamul Maqdisi dalam kitab Bulatul Iqad, ya, ketika dinukil perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, su'ila Imam Malik yang istiwa. Imam Malik ditanya tentang istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy. Su'ila Imam Malik, ya Aba Abdillah, fi qawlillahi ta'ala ar-Rahman 'ala al-'arsyi istawa, kaifa istawa? Imam Malik ditanya, wahai Abu Abdillah, ya, ini kunyah Imam Malik, Abu Abdillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-Rahman 'ala al-'arsyi istawa. Ar-Rahman yaitu Allah bersemayam di atas arasy. Bersemayam di atas arasy. Kaifa istawa? Bagaimana bersemayamnya Allah? Ketika ditanya tentang bagaimana, maka ini ingin diikat oleh ruang dan waktu kan? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghayru ma'lumin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Kata beliau, bagaimana Allah bersemayam? Artinya bersemayamnya kita tahu bersemayam itu apa begitu kan? Tapi hakikat bagaimana bersemayamnya ya kita tidak tahu. Mengimaninya wajib dan bertanya tentang itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah berfirman begitu jadi sahabat Rasulullah SAW, para sahabat tidak pernah bertanya bahwa bagaimana sih beristiwanya Allah, tidak pernah bertanya. Ya. Wajib enggak diimani? Wajib. Anda tahu siapa Imam Malik? Di masa apa Imam Malik itu? Di masa tabi'un, tabi'in, sigor tabi beliau. Kalau dari jarak, dekat gak dengan zamannya Nabi? Dan Anda tahu Imam Malik itu tinggalnya di mana? Di kota Nabi, di Masjid Nabawi. Imam Masjid Nabawi. Jarak antara tempat tinggalnya dengan rumah Nabi dekat. Jarak hidup Anda di zaman dirinya dengan zaman Nabi sangat dekat. Sehingga ketika beliau mengungkapkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa, berarti itu merupakan warisan kenabian. Penting untuk kita pahami. Mengetahui sejarah ulama itu akan membawa kita bagaimana kita memahami Islam itu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sodorkan itu kepada umatnya. Karena sebagaimana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, al ulama warasatu al anbiya. Fa innal anbiya'i lam yarisu dinaran wala dirhaman. Innama warasatu ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Ini juga penting untuk kita perhatikan bahwa kita tidak jangan mudah juga untuk mengatakan ahli teknologi itu ulama, ahli kesehatan ulama. Ingat, lafaz ulama itu asal mulanya dari Islam, bukan adopsi dari bahasa Inggris, dari Islam itu. Maka kembalikan dia kepada hukum asalnya. Nabi mengatakan ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Ilmu. Kalau dikatakan ilmu berarti apa? Dari Allah dan dari Allah berarti. Apa yang diwariskan oleh para nabi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa penerima warisnya, ahli warisnya? Para ulama. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Coba kalau ada yang meninggal, meninggalkan harta warisan, siapa yang paling berbahagia, yang paling senang, yang paling banyak bagian, betul gak? Siapa yang paling duluan mengkritik dan protes, yang paling sedikit, ini mah tidak adil, gak rata gitu kan? Kan begitu. Masa laki-laki dua perempuan satu, ini gak adil gitu kan? Seperti itu. Yang senang laki-laki, lo enak laki-laki dua bagian begitu. Nah, berbicara tentang pembagian warisan, ada warisan yang lebih besar nilainya daripada warisan harta-harta dunia. Itu warisan dari siapa? Dari manusia yang paling terkaya di muka bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya menyebut Rasulullah orang yang paling kaya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim bersabda, "Laisal ghina bi kasratil amwal. Innamal ghina ghinaul qalbi." Bukanlah kaya itu banyak harta, tapi kaya itu kaya hati. Pertanyaan kita, siapa manusia yang hatinya paling kaya? Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalahkan seluruh nabi yang lain, karena nabi Rasulullah, nabi kita adalah pemimpin seluruh nabi dan rasul. Buktinya ketika beliau Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah, beliau salat mengimami seluruh para nabi dan rasul di belakangnya. Maka beliau adalah apa? Manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Allah adakan, ciptakan untuk ya, untuk manusia. Maka bila beliau adalah manusia yang paling kaya, berarti warisannya yang paling banyak. Dan siapakah yang paling berbahagia menerima warisan beliau? Itu para ulama. Ya, itu para ulama. Nah, disinilah kemudian kita lihat kedudukan para ulama. Mengenal kehidupan dan sirah kehidupan mereka akan membawa kita untuk ikut juga mendapatkan warisan yang besar ini. Dan salah satu ulama yang kita kenalkan adalah Al-Imam Malik. Bagaimana dia memberikan ilmu tentang warisan Rasulullah SAW berupa bagaimana kita memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa imani semua yang datang dari anak Rasulnya, kita imani, dan kita jangan kemudian menggambarkan Allah itu dibatasi dengan uang dan waktu. Ya, kita bahas tentang waktu. Begitulah pula ketika kita berbicara tentang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maknanya ridho kita tahu ridho. Tapi apakah ridhonya Allah seperti manusia? Kita tidak bisa menggambarkan apapun tentang itu, dan kita wajib mengimaninya dan ini berlaku pada seluruh nama dan sifat. Sebagaimana Syekh Utsaimin juga berkata bahwa al-kalamu fi sifati far'un min kalami ad-dar. Pembicaraan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari pembicaraan tentang zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bila Anda meyakini Allah itu berzat dan zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka seluruh cabang-cabang sifat juga begitu, bahwa Allah memiliki sifat itu dan tidak sama dengan makhluk. Ketika Allah menggambarkan Dia turun, sebagaimana Anda menetapkan Allah ada, makanya adanya Allah tidak sama dengan makhluk. Ketika Anda menetapkan Allah memiliki zat, maka zatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Begitu pula ketika Allah mengabarkan dirinya turun, maka Allah turun diimani dan turunnya tidak sama dengan makhluk yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ya, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Oleh karena ketika Allah menyatakan Ar-Rahman Rasistawa, Allah bersemayam atas arasy, jangan kita bayangkan sisi kemakhlukan kita ada sisi, oh berarti kayak raja dong. Bersinggah di atas tahtanya, berarti tahtanya lebih besar daripada rajanya. Itu kan kita berpikir kemakhlukan namanya. Sementara Allah tidak boleh kita samakan berpikir visi kemakhlukannya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak satu pun yang serupa dengannya. Ya. Begitu pula ketika kita berbicara tentang ridho Allah yang dengannya kita ya berusaha untuk meraihnya. Nah, kita masuk sekarang pada inti tema yang kita pilih, yaitu amalan-amalan yang dapat mendatangkan atau mendekatkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi dulu amalan ini dalam 4 tinjauan. Dapat tinjauan. Awalan fi majalil aqidah, yaitu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Apa saja amalan yang berkaitan dengan keyakinan itu dapat melahirkan ridha Allah. Yang kedua, fi majalil ibadil amaliyah, yaitu dalam bidang ibadah amaliyah, praktek ibadah kepada kita. Yang ketiga, fi majali al ibadat al qalbiyah. Yang ketiga, ya, pada bidang ibadah hati. Kalau tadi kan ibadah, ya, muamalah, praktek yang terlihat. Yang ketiga berkenan dengan hati. Amalan apa saja dan yang melibatkan hati kita yang dapat mendatangkan ridho Allah. Yang keempat, fi majalil muamalat, yaitu dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, satu manusia dengan manusia yang lain, mana yang kemudian melahirkan ya bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang pertama, fa'innallaha, tentang yang pertama itu di bidang apa? Bidang akidah atau keyakinan. Fa'innallaha qad radiyalana an na'budahu la nushrika bihi syai'a wa an tabanna tamassaka bi kitabihi wa sunnati nabiyyi wa la nahidu anhuma. Sesungguhnya Allah ridho kepada kita ketika kita beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan ridho untuk kita berpegang teguh kepada kitab dan sunnah nabinya. Ala ridho ketika kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan satu pun dalam ibadah kepadanya, ya, dan ridho ketika kita berpegang teguh kepada kitab dan sunnah nabinya. Dalam bahasa ungkapan yang lain, Allah berkaitan masalah akidah, itu Allah ridho kepada kita itu dua perkara. Yaitu apa? Keikhlasan kita dalam beribadah dan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadar keridhaan Allah, tinggi rendahnya kadar keridhaan Allah kepada hamba sangat tergantung pada kadar keikhlasan hamba tersebut dalam beribadah kepadanya dan kadar ittiba-nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang hamba Allah bangunkan pada pagi harinya, Allah bangunkan pada pagi harinya, ya, dia bangun pada pagi harinya sampai dia tidur kembali, dia membangun hidupnya untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasannya dan mengikuti berbagai macam tuntunan Rasulullah SAW, mulai dari adab bangun tidur, masuk WC, keluar WC, sholat, sampai bekerja cari nafkah, pulang ke rumah didik keluarga, sampai dia tidur kembali. Ikhlas semuanya kepada Allah, semakin banyak dia lakukan sesuai dengan Rasulullah SAW, maka kadar keridhaan Allah itu juga semakin besar kepada dirinya. Walidzalika la nahidu anhuma wa la nabri anhuma hiwala wal madharahuma badala. Oleh karena itu kita tidak akan menentang kedua hal itu. Kita tidak akan mencari penggantinya dan kita tidak akan ridho ada pengganti yang lain dari dua hal itu. Maka ridhoilah kita untuk kita ikhlas beribadah kepada Allah dan ridhoilah kita untuk mengikuti seluruh ajaran Rasulullah SAW dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Kan kalau Abu itu barangkali bapak-bapak belum akrab ya. Dalam Arab, dalam pemberian nama, tinjauan nama itu ada yang tinjau namanya lakobnya. Lakob itu gelar. Ada di tinjau itu kunyahnya. Kunyah itu disandarkan kepada anak. Seperti Rasulullah kunyahnya itu Abul Qasim. Abu Qasim artinya bapaknya Qasim, karena Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Qasim. Ya. Saya Abu Umar. Karena saya punya anak namanya Umar. Abu mah bapaknya. Iya, bapaknya. Ya. Umarnya enggak ada di sini. Nama asli saya siapa? Belum tahu kan? Nah, nanti ya, kenal-kenalan kapan-kapan. Nah, demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapaknya Hurairah, bukan berarti dia punya anak Hurairah juga. Tapi memang ada sebuah sebab kadang-kadang pemberian kunyah itu karena Abu Hurairah senang kepada kucing kecil. Kemana-mana suka dibawa. Kucing itu bahasa Arab itu hirotun. Hirotun kucing. Kalau kucingnya kecil pakai isim tasghir dalam bahasa Arab namanya jadi Hurairah. Bapaknya kucing kecil. Nama aslinya siapa? Abdurrahman barakallahu fiik, Abdurrahman bin Sukhra radhiyallahu anhu. Nah, cuman yang kita kenal Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yardhalakum wa yakrulakum salasan." Pahami oleh kita ini penting. Sesungguhnya Allah ridho atau sebaliknya benci kepada kalian itu tiga perkara. Yang pertama, fa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, Allah ridho kepada kalian ketika kalian beribadah hanya kepadanya dan benci ketika kalian menyekutukannya dengan satupun selain ini. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, Allah ridho kalian itu berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrukum. Yang ketiga, Allah ridho ketika kalian tepat dalam memberikan nasihat orang yang memimpin kalian. Tepat dalam memberikan nasihat kepada orang yang memimpin kalian. Kalau bahasa kita mah pada pemerintah. Ya, tepat dalam memberikan nasihat kepada mereka. Dan kita tahu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ya ketika Rasulullah dihadapkan pada pertanyaan sahabat, diantara juga Ibnu Abbas, bagaimana ketika dihadapkan dengan barangkali pemerintah yang tidak memberikan haknya kepada rakyatnya, apa yang dilakukan? Rasulullah menyatakan adalah bersabar. Jika engkau ingin memberikan nasihat kepadanya, maka lakukanlah secara sembunyi-sembunyi. Itu pesan Rasulullah. Dan bila itu kita lakukan, maka ridho Allah turun kepada kita. Wa kariha lakum wa yakra lakum. Kemudian Rasulullah menambahkan amalan yang dibenci secara khusus dengan hadis yang sama, wa yakra lakum, dan Allah membenci kepada kalian tiga perkara juga. Ya, kalau yang pertama itu kan bertauhid tidak syirik. Yang kedua, berpegang tali Allah dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, tepat dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Dan membenci kalian tiga perkara. Yang pertama, qila wa qal. Nah, kalau istilah bahasa Sunda itu kacana-cana gitu. Kabar burung, isue-isue, gosip-gosip. Mengekspos kabar burung, berita yang belum jelas, segala macam. Diekspos. Kalau bahasa kita mah yang kilawakul tepatnya itu gosip. Karena gosip itu konotasinya didominasi dengan konotasi penunjukan yang negatif. Ya. Kilawakul, jadi baru kabar-kabar burung, belum tentu kebenarannya. Ya, itu sudah disebarluaskan. Itu termasuk perkara yang Allah tidak sukai. Jadi kalau kaum muslim ini memahami hadis ini dengan baik, ketika ada kabar itu tidak langsung diterima langsung dan ditelan bulan-bulan. Dia akan coba pikirkan dulu, apa iya? Masa sih? Setahu saya, dia enggak begitu kok. Entar deh, saya mau coba cek di lapangannya benar enggak gitu. Gitu, enggak langsung terima. Tapi juga jangan masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan. Kalau memang itu menjadi tanggung jawabnya dia coba olah gitu. Tapi jangan mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerapkan hal itu surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, apa kata Allah? Fatabayyanu, wahai orang beriman, jika datang kepada kalian berita dari seorang yang fasik, maka apa yang Allah perintahkan? Fatabayyanu, adakanlah dahulu cek dan dicek. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kasratu su'al. Banyak bertanya atau maknanya banyak meminta. Tetap pengertian banyak bertanya, para sahabat Rasulullah SAW itu sungkan untuk banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang menyenangkan mereka apa? Ketika datang ujung-ujung orang-orang dari kampung Badui sana, itu kan mereka punya sifat jawab itu. Kalau nanya Rasulullah itu apa tanpa aling-aling gitu. Pokoknya Muhammad, saya boleh enggak gitu? Langsung jeblak. Enggak pakai tata krama. Tapi sahabat senang. Kenapa? Karena nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mereka juga ingin tahu, tapi khawatir masuk dalam larangan banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Dan para ulama memasukkan juga adalah kita dilarang untuk, Allah termasuk tidak menyukai kita bertanya pada suatu perkara yang kita itu tidak memiliki kepentingan dengan hal itu. Hanya sekedar pengen tahu gitu kan. Kayaknya kalau gak tahu kayak kayak gimana gitu, dia bisa jadi galau gitu ya. Nah, sekarang semua zaman informasi, jadi apa istilah gaul sekarang itu, dia punya sifat namanya apa, kepo gitu. Keponya gak ketulungan, segala pengen tahu, pengen, padahal dia tidak berkepentingan dengan, kalau dia tahu juga emang itu mau apa, gak pengen tahu aja ya. Kalau gak ada kepentingan jangan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni, di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu apa? Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi ketika kita bertanya, kita melihat dulu, ini manfaat enggak buat kita? Atau bisa jadi sebab enggak bermanfaat untuk orang lain yang kita sampaikan? Bila tidak ada, diamlah kita. Karena di antara tanda benarnya iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, apa kata Rasulullah, man kan yu'minu billahi wa bil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja, termasuk ketika dia bertanya, atau lebih baik jadi diam. Bila kemudian apa yang dia ungkapkan buat pertanyaan tidak melahirkan kebaikan, tidak melahirkan manfaat bagi dirinya, apa pilihannya? Dari sinilah kita mengatakan diam itu emas. Mana yang lain? Ada satu soal. Ini ada dalam syarah Ulumar dan kita Jami. Mana kasratus soal juga diartikan adalah banyak meminta. Wah, ya datang ya. Saya tahu nih muka pasti mau minjam. Ini muka gak ada lain, pasti datang. Ah, lu udah banyak basa-basi, gua udah tahu lah, lu pasti mau minjam. Tiap ketemu, bro, gitu kan, lu ada duit enggak? Kerjanya tuh kan ngerepotin orang. Jadi wajahnya itu wajah. Problem. Bukan problem, problem face. Wajah bermasalah. Jadi kita jangan menjadi wajah yang menghadirkan orang itu jadi pusing di kita tuh. Harus kita terus menjadi agen kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Bukan menjadi distributor kesusahan. Bisa jadi agen kebaikan atau syukur, apalagi jadi distributor. Ini malah distributor keburukan dan membuat orang menderita. Gue dekat lu susah deh. Tiap ketemu sama ente, ente ceritanya susah melulu. Bila bahagia ente diem gitu, jauh gitu. Nyetor masalah aja kok ke kita. Sekali-kali aja cerita ngasih cerita yang bahagia deh. Tiap cerita datang gitu. Siapakah orang yang harus paling bersabar mendengar keluhan orang-orang yang menderita? Itu para dai, para ustaz. Para ustaz itu kan curahan tempat masalah para jamaah. Selfon ustaz, boleh enggak saya mau curhat nih? Saya mau datang. Makanya kita lihat-lihat menerima konsultasi itu tipikalnya apa nih orang? Ini orang mau nanyanya banyak tapi sebenarnya dia enggak berempat. Itu karena kita lewatin. Ini orang bukan diajak ngobrol nih, disuruh kerja aja ente mah, ente jangan banyak nanya, udah ente kerja aja udah. Gitu, enggak dijawab tuh biasanya pertanyaan. Karena emang kadang ada beberapa orang itu memang punya sifat yang Allah tidak sukai, yaitu apa? Kesal-kesal, terlalu banyak meminta. Maka kita penting untuk kita bangun pada diri kita untuk tidak banyak meminta. Kecuali pada perkara yang betul-betul sangat darurat yang kita ini memang tidak bisa lagi kecuali harus ngomong gitu loh. Bahkan dalam tinjauan akidah yang lebih dalam, dalam bab tawakal, kita punya kajian, beberapa kajian kita pun tauhid di beberapa tempat pakai buku Mutiara Peda Tauhid, ada bab tawakal dibahas. Ada tiga kerugian ketika seseorang itu meminta kepada manusia, bukan kepada Allah. Ada tiga kerugian. Yang pertama, dia terlalu zalim kepada Allah. Yang kedua, dia zalim kepada orang lain. Jadi ada tiga kezaliman seorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia zalim kepada Allah. Yang kedua dia zalim kepada orang lain. Yang ketiga dia zalim kepada dirinya sendiri. Jadi sifat orang banyak meminta, tidak bergantung kepada Allah, itu dia telah melakukan tiga kezaliman. Yang pertama dia zalim kepada Allah. Yang kedua dia zalim kepada orang lain. Yang ketiga dia zalim kepada dirinya sendiri. Zalimnya kepada Allah artinya dia seolah-olah tidak merasa butuh kepada Allah. Tapi dia merasa butuh kepada makhluk. Yang kedua, dia zalim kepada orang lain. Karena bisa jadi orang lain terganggu dengan dirinya. Yang ketiga, dia zalim kepada dirinya sendiri. Karena dengan dia meminta kepada orang lain, berarti dia telah memposisikan dia di atas atau di bawah. Jadi bawah. Makanya Nabi SAW hadis Muslim itu, yadul ulia khairun minal jadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Maka bila kita ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perkara yang Allah tidak sukai, apa? Terlalu banyak merepotkan orang lain dengan kita banyak meminta. Termasuk minta kepada orang tua, minta sama mertua. Padahal sudah punya buntut. Saya termasuk ini sering saya ulang beberapa pengajian yang kita bina. Kita ikhwan sekalian, ketika kita mengenal sunnah, berupalah kita untuk mandiri, jangan melaporkan orang lain. Ya. Di antaranya apa? Orang yang mengenal cinta pada Nabi itu harus orang yang dia bekerja, dia berusaha dan seterusnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata bil mar'i isman ayyadhayyi amma yaqut, cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdosa tatkala dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dia nafkahi. Jadi kalau kita sebagai kepala keluarga yang memberikan nafkah anak bini kita itu jangan mertua kita mestinya, jangan orang tua kita mestinya. Kalau untuk awal-awal bolehlah, karena mungkin orang tua kita juga paham, jadi kita membantu. Tapi bu, ya jangan sampai bercucu juga di situ. Cucunya juga ditanggung sama orang tuanya, cucunya juga ditanggung oleh orang tuanya. Padahal dia orang yang mampu bekerja, badannya masih sehat, tenaganya masih kuat. Ya, jadi pembahasannya ini tentang menghindari perkara yang tidak ilmu itu sangat luas sekali. Tapi ini kaidah umum, ini kaidah umum. Yang ketiga, wa'idha'atul mal. Wa'idha'atul mal, yaitu apa? Menyia-nyiakan atau memboros-boroskan harta. Jadi ada di antara penyakit masyarakat muslim hari ini. Itu apa? Gelisah kalau enggak kongko. Tahu kongkong? Kongkong itu nongkrong. Jadi sampai punya grup nongkrong selebor misalnya. Membuat grup, ada BBM-nya, ada broadcast-nya gitu kan. Hari ini kita di mana kumpul kita? Kirain rapat apa gitu. Nah, sekedar nongkrong saja. Parkir untuk penjajian mobil, kendaraan gitu. Masjid kosong, tempat nongkrong penuh. Menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga. Padahal, ya, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, dan saya sering bacakan ini untuk mengingatkan diri saya juga sebenarnya, kenapa saya ungkapkan itu. Rasul bersabda, la yazalu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yusal 'ala ba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba hingga ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi ya fi ma'na, tentang umurnya dalam apa umurnya dihabiskan. Yang kedua an ilmihi ma amilahi. Yang kedua tentang apa? Tentang umur ilmunya dalam apa diamalkan. Yang ketiga an mali min aina tasabu fi ma anfaqa. Tentang hartanya, dari mana harta didapat, apakah ada yang halal, yang haram, kemudian dalam apa hartanya dihabiskan. Allah akan tanya, Yang keempat, anjismi lima ablah, tentang jasadnya, tubuhnya, capek letihnya untuk apa, Allah akan tanya. Maka hadis itu empat pertanyaan ya. Yang pertama tentang apa? Tentang umur, dalam apa dihabiskan. Yang kedua tentang apa? Ilmu, dalam apa diamalkan. Yang ketiga tentang harta, dari mana didapatkan dan dalam apa dihabiskan. Yang keempat tentang badannya, tubuhnya, jasadnya, capek letihnya itu apa, Allah akan tanya. Nah, berbicara tentang poin ketiga tentang harta, itu Allah akan tanyanya dua. Apa tadi? Dari mana hartanya didapat? Begitu sudah didapat, dalam apa hartanya dihabiskan? Allah akan tanya. Jadi tidak bisa seorang berkata, terserah gua dong, ini harta-harta gua, mau gua habisin apa, kan terserah gua. Gua yang cari duit. Emang bapak gua apa? Gak bisa. Kemana harta dihabiskan, Allah akan tanya. Maka menyia-nyiakan harta termasuk perkara yang Allah murkai. Nanti Allah akan tanya tentang harta-harta kita. Maka pastikan buat tentang harta. Cari harta yang kita dapatkan itu dari harta yang halal. Dan ketika itu sudah kita miliki, habiskan dia di jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berapa banyak amalan-amalan dalam syariat Islam itu banyak sekali yang membutuhkan harta. Haji butuh harta. Membangun pesantren butuh harta. Membantu korban-korban gempa, banjir dan segala macam butuh harta. Membantu janda-janda miskin. Ya, kalau janda-janda kaya diapain? Jadi ke sana larinya. Membantu anak-anak yatim, tentu anak yatim yang miskin ya. Anak yatim yang kaya ya enggak dengan harta begitu kan. Tetangga-tetangga yang perlu bantuan, banyak sekali amalan-amalan yang memang apa? Membutuhkan harta. Dan saya pernah berkata kepada sebagian orang yang dia itu memang alhamdulillah Allah berikan harta itu rezeki itu mudah sekali. Dan dia habiskan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya bilang kita ini dakwah ini butuhkan harta, dia itu berulang benar Ustaz. Saya sudah berusaha, dia padahal kaya. Saya sudah berusaha untuk menghabiskan dan mengeluarkan saya untuk jalan dakwah, ternyata permintaan jauh lebih banyak. Saya membantu 10, permintaan 100. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta yang banyak bingung untuk ngabisin kemana, tanyakan pada orang itu. Ya, orang itu siapa nggak tahu saya ya, tapi mungkin panitia tahu. Ini amalan yang keberapa dalam masalah akidah? Yang pertama, dan itu satu saja, karena ini adalah pondasi. Yang kedua, yang berkaitan dengan ibadah amalia, ibadah yang terlihat. Yang berkaitan dengan ibadah yang amaliyah sifatnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana lana anna al-'abda yatawassalu ila ridallahi bi qiyami bi amalin katsiratin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba itu dapat meraih ridha Allah dengan dia melakukan amalan-amalan yang sangat banyak. Nah, kita akan sebutkan beberapa contoh. Famin dalika asyamu ittigha'a mardhatillah. Ya, yang pertama adalah apa? Saum dalam rangka mencari ridha Allah. Yang kedua, min dalika dzikrullah. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah, senantiasa ingat kepadanya. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Itu berjihad jalan Allah. Itu kita sebutkan tiga saja. Ya. Yang pertama apa tadi? Saum dan rangka mencari Allah. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, berjihad di sabilillah. Tentang yang pertama, hal ini didasarkan dalam sebuah hadis. Kalau tadi yang pertama itu hadisnya riwayat Muslim ya. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian tiga perkara, benci kepada kalian tiga perkara, itu hadis riwayat Muslim itu yang pertama. Untuk tentang saum, hal ini sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "La khalufu famil sha'im." Nah, ini sesuai juga dengan konteks kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. "La khalufu famil sha'im atyabu indallahi min rihil misk." Ya. Qala Rabb azza wa jalla, "Abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabu ibtigha'a mardati fas-sawmu li wa ana ajzi bihi." Rasul bersabda, sungguh bau mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah daripada ya, daripada harumnya minyak kasturi. Kemudian Rasul berkata berikutnya, Rob kalian azza wa jalla berfirman, abdi hambaku telah meninggalkan syahwatnya makan dan minumnya karena mencari keridhaanku, dan saum itu untukku memang, dan akulah yang akan membalasnya. Apakah Rasulullah sebutkan ketika Allah berfirman ini, Allah menyebutkan jumlahnya demikian-demikian bagi saum? Tidak. Ketika tidak disebutkan bentuk real balasan pahala saum itu, menunjukkan pahalanya tak terbatas. Pahalanya tak terbatas. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Suhaib Al-Ma'ud dalam taklik Imam Musnad, menyatakan hadis ini sahih dengan sanad yang qawi, sanad yang kuat. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Amalan yang kedua yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiku bi khairi a'malikum wa Allah inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairukum min ittaid wal fi wal waraq wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa adribu a'naqakum qalu wa madaka ya Rasulullah qala dzikrullah qala dzikrullah wa qala man bijabal ma amila imrun bi amalin anjalahu min adabillah azza wa jalla min dzikrillah." Rasul bersabda, "Maukah aku beritakan kepada kalian sebaik-baik amalan kalian yang membuat ridha di sisi Rabb kalian Allah, penguasa kalian, malik kalian, yang paling tinggi dalam untuk derajat kalian dan lebih baik daripada kalian menginfakkan memberikan emas dan uang, dan lebih baik daripada ketika kalian bertemu musuh kalian di medan perang, baik kalian membunuh mereka ataupun kalian terbunuh olehnya?" Maka para sahabat bertanya, "Wa madaka ya Rasulullah? Apa amalan ya Rasulullah yang lebih baik dari lima perkara tadi?" Apa lima perkara tadi? Rasul menyebutkan bahwa zikrullah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu lebih baik daripada ya, berdasarkan konteksnya saat itu, dia merupakan sebaik-baik amalan. Yang kedua, mendatangkan keridhaan Rabb kita. Yang ketiga, meninggikan derajat kita. Ya. Yang keempat, dia lebih baik daripada berinfak dengan emas dan uang. Ya, yang kelima, lebih baik daripada berperang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Tidaklah seseorang itu beramal dengan satu amalan yang itu dapat paling menyelamatkannya dari azab Allah, tak lain dan tak bukan adalah apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini tidak bermakna berarti tidak perlu sholat gitu ya, enggak perlu zakat muka. Ya. Bahkan berzikir kepada Allah itu berbagai macam amalan, bahkan secara termasuk zikir, salat zikir, baca Quran zikir, berzikir sendiri dengan apa? Dengan wirid-wirid zikir juga zikir. Contoh yang ketiga, adalah berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan dari Rabb-nya sebajal Allah berfirman, qala ayyuma 'abdin min 'ibadi kharaja mujahidan fi sabilillahi ibtigha'a mardati dhamantu lahu an arji'ahu in arja'tuhu bima asaba min ajrin aw ghanimatin wa in qabadtuhu ghafartu lahu wa rahmatuhu wa rahimtahu wa rahimtuhu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hamba mana saja, ya, dari hamba-hambaku yang dia keluar untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mencari ridho-Ku, maka Aku menjamin dirinya bahwa dia akan kembali, dan kembalinya itu dia membawa pahala yang banyak atau membawa harta papasaparan yang banyak. Dan kalau Aku tidak mengembalikan dirinya, artinya diwafat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku akan mengampuni dan memberikan rahmat kepada dirinya. Ya, ini contoh, beberapa contoh amalan ini. Tinjauan yang ketiga yaitu dalam masalah ibadah hati. Ibadah hati. Faqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna ridallahi yujtalibu bi amali qalbiyatin tasra'u 'ala lisan wal jawarih. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala itu yujtalabu, dapat diraih dengan amalan-amalan hati yang itu terlihat pengaruhnya pada lisan dan anggota badan. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmanuhu 'alayha aw yashrabu ash-sharbata fayahmanu 'alayha." Sesungguhnya Allah betul-betul ridha kepada seorang hamba tatkala dia memakan makanan, satu makanan, setelah itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan aku makan." Dan tak peduli besar kecil banyak sedikitnya makanan, "Alhamdulillah ya Allah." Atau ketika dia meminum satu minuman, kemudian dia mengucapkan "Alhamdulillah." Maka Allah ridha. Ini merupakan, saya ingin berikan tanggih. Kadang-kadang kita ini lupa, ini amalan yang menyenangkan, betul kan? Siapa yang tidak suka makan? Siapa yang tidak senang minum untuk menghilangkan dahaganya? Semua orang senang. Maka raihlah ridho Allah dalam makananmu. Anda mulai sebelum makan baca bismillah, karena itu Rasul semacam memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang kita lupa. Udah dapat makan sudah selesai, jangan lewat ke mana gitu ngobrol gitu. Lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kalau kita lengkapkan dengan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min khairi minni wala quwwa. Ya min ghairi hawli minni wala quwwa. Segala puji milik Allah yang telah memberikan aku makanan ini, yang mana itu tidak akan bisa aku dapatkan dengan usahaku, biar tidak ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, kita coba melakukan amalan-amalan yang ringan, mudah, nikmat, tapi ridho Allah datang kepada kita. Dan ini kan makan minum kan pasti rutin akan kita lakukan. Maka kita kadang-kadang, Anda mau tahu kapankah Anda ketika Anda makan di restoran Anda mendapatkan pahala? Lakukanlah adab-adab makan yang benar. raihlah ridho Allah dalam adab anda makan. Udah makannya di tempat yang nyaman, gitu kan? Lauk makanannya enak, minumannya menyegarkan, gitu kan? Mengucapkan alhamdulillah lagi ridho Allah dapatmu, itu insya Allah dunia akhirat sudah senang, gitu. Kan kita selalu minta kepada Allah kan, Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Belajarlah kita untuk mensyukuri nikmat dari makan minum Allah berikan kepada kita dengan kita mengakhirinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Hadis yang kedua masih berkenaan dengan amalan hati ini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ulida li al-lailata ghulamun taqassam fa sammaituhu bi ismi Abi Ibrahim. Hadar hadis. Qala Anas, laqad ra'aituhu yakidu bi nafsihi arada annahu qaribul maut. Qaribul maut baina yadi Rasulullah sallam fa damatu aynan. Fadamat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala tadmal aynu wa yahzanu aqalbu wa la nahu illa ma yarda rabbina inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya anak namanya Ibrahim. Jadi Rasulullah itu punya anak 7, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Kiptiah, hadiah dari Raja Najasyi. Dari Maria Kiptiah ini lahir anak laki-laki namanya Ibrahim. Dari Khadijah itu lahir 6, dari Zainab, kemudian Ruqayyah, Kulsum, Fatimah, Abdullah, Qasim. Kita jarang paham itu, barusan juga punya anak laki-laki, kalau ini kita perempuan aja. Dan dari mereka kecil itu lahir Ibrahim. Cuman semua laki-laki semuanya meninggal sejak kecil. Nah, adalah ketika meninggal anak Rasulullah itu Ibrahim dari Maria Kiptiah ini, oleh-oleh dari Raja Najasyi, ketika beliau apa? Hijrah dulu ke Habasyah, pulangnya diberikan hadiah oleh Raja Najasyi ketika datang utusan bawa itu gitu ya untuk Rasulullah. Maka ya, dan ketika akan mendekati kematiannya anak ini Ibrahim, maka melelehlah kedua air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kedua pipinya. Ya. Maka Rasul mengatakan tadma'u al-ainu, mata itu meneteskan airnya. Wa yahzanu al-qalbu, dan hati itu mengeluarkan kesedihannya. Wa la naqulu illa ma yatarabbuna, dan kita tidak akan mengucapkan kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Inna bika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami wahai Ibrahim merasakan kesedihan ditinggal olehmu. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud. Jabari mengatakan hadisnya sahih sebagaimana dalam sahih Abu Daud hadis nomor 2068 sahih. Rasulullah bersedih, menetes air matanya, tapi tidak keluar dari lisannya ucapan-ucapan tidak ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku bisa lahir seperti ini? Seseorang ditinggalkan orang yang paling dia cintai, diambil dari apa yang paling bermanfaat untuk dirinya. Semua itu lahir dari apa? Dari ibadah hatinya yang ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita percepat lagi, sedikit lagi. Yang keempat, itu berkenaan dengan amalan yang muamalat, interaksi. Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita bahwa sesungguhnya ridhonya Allah itu dapat diraih. Kita berikan dua contoh, yaitu dengan ucapan yang baik. Ya, kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Sahih Bukhari, innal abda yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yalqa la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajatin wa innal abda yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahubiha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat yang itu sangat sepele, tetapi kalimat itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan derajatnya. Sebaliknya ada seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah kalimat yang dia merasa remeh dan menganggap rendah dan sepele hal itu, ternyata ucapan itu membawanya masuk dalam neraka jahanam. Di sini ya, berarti Di antara bentuk kita melahirkan mendatang dari Allah, pandai-pandailah kita mencari ucapan. Sepele apapun itu ucapan, kita harus perhatikan Allah ridho itu atau tidak kepada kita. Dan siapa manusia yang paling tertinggi yang harus kita ucapkan dengan kalimat yang terbaik, yang dengan ini Allah menetapkan ridho dan tidaknya ridho Allah itu pada diri siapa ini? Siapa itu? Kedua orang tua kita. Makanya Nabi SAW bersabda dan Sahih Al-Tirmidzi dan dihasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, beliau bersabda, ridho Rabbi fi ridhil walid wa sutur Rabbi fi sutil walid. Sesungguhnya ridhonya Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua kita. Maka bila hari ini kita masih memiliki orang tua kita yang masih hidup, bila kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, minta maaf. Hadirkan keikhlasan orang tua kita untuk memaafkan kepada kita. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW untuk berjihad. Si orang tuanya ini melepaskan anaknya untuk pergi berperang dan menangis. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, kembalilah engkau kepada orang tuamu, buatlah dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Wa fihi ma fajahid, maka dengan kedua orang tuamu lah engkau berjihad. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua itu merupakan Rasulullah samakan dengan jihad berperang, mengadu nyawa di medan perang. Maka jangan remehkan amalan ini. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahakum nasi bil husni sahbati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak, yang tertinggi haknya, yang aku harus berikan kepada dirinya? Rasulullah menyebutkan 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu, baru bapak. Apalagi kita nih, orang tua kita masih hidup, ibu kita masih ada. Perhatikan ucapan lisan kita. Perhatikan ucapan lisan kita. Orang yang mencintai Allah, mengikuti Rasul dan ingin ridho Allah ada pada dirinya, pasti semakin bertambah ilmunya, dia semakin baik kepada kedua orang tuanya. Jangan ngajinya udah lama, jenggotnya makin panjang, ke orang tuanya semakin durhaka. Ini enggak benar. Jadi buah dari kita mengenal sunnah, mengenal ajaran Rasulullah SAW, dia ada menjadi sosok anak-anak yang berbakti. Terlihat perubahannya menjadi orang yang tadinya suka marah-marah ke orang tuanya segala macam, menjadi orang yang aduh punten, mama, papa, punten, aduh maaf gitu, pernah berbuat salah, aduh sekarang saya ingin perbaiki diri. Itu kan berubah 180 derajat. Selama ini orang tuanya sedih gitu, kecewa lihat perilaku anaknya yang tidak beradab, ucapannya kasar, ya akhlaknya buruk. Begitu mengenal ilmu, sering mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis sampai pengajian, tuh anak saya berubah. Udahlah, lu pokoknya ngaji yang rajin ya, gitu kan enak. Kenapa? Orang tuanya sendiri merasakan buah manis dari ilmu yang dia dapatkan dengan amalnya yang baik. Ya, dan saya dipesankan oleh panitia ini sampai 11.15. Kita sudah 11.22. Jadi kira-kira mungkin saya cukupkan kajian kita, dan memang materinya sebenarnya sisa sedikit lagi, tapi saya kira cukuplah ya. Ada beberapa tanda Allah ridho kepada seorang hamba, tapi secara umum bila amalan-amalan itu ya dengan taufik dan jalan Subhanahu wa taala bisa kita amalkan, insyaallah mudah-mudahan apa Allah mendatangkannya keriduannya kepada kita. Dan ingatlah oleh kita, kalau kita ditanya, kira-kira kalau seseorang itu sudah berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mati alam ridhonya kira-kira Allah tempatkan di mana nanti kalau di akhirat? Di mana? Surga, enggak ada lagi. Sebab surga itu hanya Allah peruntukkan kepada siapa? Hanya kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Maka amalan-amalan ini sebenarnya rangkaian dari amalan-amalan menuju surga kita. Gitu kan? Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan ini dengan ikhlas ya, dengan penuh kebaikan, dengan penuh istiqomahan, dan memberikan ridho-Nya kepada kita dan meridhoi kita menempat di surga-Nya. Amin Allahumma amin. Dan berikutnya pertanyaan. Pertanyaan saja kan, bukan jawaban. Ya, silakan barangkali. Tapi saya hanya bertanya yang bisa saya jawab ya. Kalau enggak bisa saya jawab, jangan kecewa ya, Pak ya. Saya hanya menjawab yang semampunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama tentang zikir apa yang kemudian bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak, tetapi ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau ini saja bisa kita sering kita baca, insyaallah ini amalan yang luar biasa pahalanya. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim Rasul bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan amalan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Itu ucapan apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang dengannya aku memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Jadi kita terus membersihkan diri kita dengan mengatakan hanya Engkau Allah yang Maha Suci. Sementara diriku itu banyak kotorannya ya Allah, gitu kan, subhanallah. Karena kita mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, sekaligus mengaku kesempurnaan Allah dan mengaku kekurangan kita, ucapan itu. Ya paling itu yang bisa saya sodorkan. Banyak pikir itu rasanya kok itu saja itu sudah luar biasa. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan tentu banyak ya dikit-dikit seperti dikit pagi, dikit petang ya. Itu nanti Bapak bisa cari buku-buku yang mengajarkan dikit-dikit pagi dan petang. Dan masing-masing dikit itu memberi keutamaan yang besar. Cuma secara umum dikit apapun yang kita baca ya, dengan pemanaan yang dalam, dengan hati yang hadir, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya luar biasa. Intinya begitu Pak ya. Kemudian yang kedua tentang betul, mungkin saya akan ganti dengan pertanyaan begini. Betulkah ada hadis gitu barangkali yang menyatakan bahwa barang siapa yang bersaum satu hari bulan Rajab, dia maka seperti saum 1000 tahun gitu ya pahalanya. Barangkali 2 hari maka 2000 dan seterusnya berkelipatan. Allahu a'lam bishawab ya. Setahu saya semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan saum di bulan Rajab dengan penyebutan yang rinci itu hadis-hadisnya lemah. Itu setahu saya. Makanya saya itu tadinya ingin mengarahkan, bila kita mendengarkan sebuah hadis yang seperti berkaitan dengan saum Rajab, maka ada baiknya secara bijak kita bertanya kepada sang pemateri, Pak, ini hadisnya sahih atau tidak? Itu yang paling penting, ya. Dan sejauh pengetahuan saya tentunya, ya hadis-hadis yang menyatakan keutamaan saum bulan Rajab itu hadis-hadisnya lemah, ya. Setahu saya begitu. Pertanyaan berikutnya tentang fikih. Fikih nanti dulu berarti. Ya. Saum apa ini? Ini salah soal kali ya. Oh. Saya maaf ya, semua pertanyaan bisa langsung kemudian harus saya jawab ya, dan saya melihat dari sisi tempat dan lain-lain. Berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, ini pas ini sesuai dengan materi tadi ya. Berpegang teguh kepada tali Allah. Maksudnya bagaimana? Ya. Ya. Tamasuku bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Sekarang coba kita artikan tali. Tali itu sih gunanya apa sih? Untuk menyambungkan, kan begitu kan? Sekarang disebut dengan berpegang teguh kepada tali Allah. Kira-kira tali itu berarti yang menyambungkan kita kepada Allah, betul kan? Apa tali itu? Kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis, itu maksudnya. Makanya kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Taraktukum amroini." Intama sa'tum bihima lam fadilu abada kitab Allah sunnati rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang bila dua perkara tersebut kalian pegang erat-erat maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan hadis, kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kuat kita memegangnya, maka semakin amanlah kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kan begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam surah An-Nisa di ayat yang 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Dan jika kalian berselisih pada perkara apapun, maka kembalikanlah dia kepada Al-Quran dan hadis. Maka Quran hadis itu adalah hakim buat kita. Bila kita berselisih pada suatu pendapat, kembalikan dia kepada Al-Quran dan hadis. Ya, sehingga kita akan mudah damai kita. Tolak ukur kita demikian. Bila kita ada tadi suatu perbedaan pendapat, yuk kita kembalikan ayat dan hadisnya ada tidak, gitu kan? Ya kalau tidak ada, ini pesan Allah nih, kembalikan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada hadisnya, berarti nggak ada tempat kembali dong, kan begitu? Ya. Maka kita harus pelajari tentu ketika kita pendalaman kita kepada Al-Quran semakin dalam, pendalaman kita kepada hadis semakin dalam. Ini akan semakin memudahkan kita untuk berpegang teguh kepada keduanya dan sampai kepada tali Allah semakin kuat dan ridho Allah pun juga akan semakin dalam kepada kita. Ya, dari beberapa pertanyaan ini saya tidak bisa jawab semua ya. Ini dari ibu-ibu dari kertas ya. Sebab saya melihat mungkin harus dijawab oleh satu urusan yang lain. Yang kedua mungkin juga tempatnya barangkali tidak di sini atau waktunya bukan sekarang gitu ya. Jadi saya mohon maaf. Dan kalau tidak ada pertanyaan, saya kira mungkin cukup ya. Oh ya, sebentar ya, satu lagi ya. Apakah mengamalkan dengan hadis dhaif lemah itu diri Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Ayo. Pertama harus kita pahami dulu bahwasanya ada kaidah umum dalam kita berinteraksi dengan hadis. Ya. Di mana Rasul bersabda dalam hadisnya hadis mutawatir ya, satu-satunya hadis yang hadis itu mutawatir baik secara lafaz maupun maknanya itu hanya satu hadis. Mutawatir itu lafaz maupun maknanya itu hanya satu hadis. Di mana Rasul bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berusaha atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Itu kaidah umum dulu yang kita pahami. Bahwa kita tidak boleh berdusta mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kaidah ini, Maka pertanyaan kita, boleh gak hadis lemah itu? Hadis lemah itu lemah loh ya, artinya sifat asalnya itu hadis yang lemah, bukan sahih berarti kan? Boleh gak kita amalkan? Nah kalau itu tidak boleh diamalkan, berarti itu bukan amalan yang berbuah melahirkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu kaidahnya. Walaupun di dalam penelitian hadis lemah itu kan tinjauannya kan lebih luas. Tetapi bila sudah kemudian hasil penelitian muaranya kesimpulannya adalah lemah, tidak bisa berubah menjadi hasan hasan li ghairihi begitu ya. Lemah. Tidak ada penguat yang membuatnya menjadi agak kuat atau menjadi kuat sekali. Apalagi menjadi kuat sekali, menjadi agak kuat saja, kembali dia lemah, maka ini tidak boleh diamalkan. Itu kesepakatan seluruh para ulama. Tidak boleh mengamalkan hadis lemah. Ya. Termasuk dalam hal ini para ulama pun juga mengetatkan, bahkan Al-Imam Syaukani rahimahullah taala juga Syalbani rahimahullah taala mengetatkan bahkan pun dalam perkara-perkara fadilah-fadilah amal pun juga mestinya tidak boleh diamalkan. Ya, seperti itu. Ya. Dan ini silakan barangkali yang lain. Ya, pada ada mikrofon pakai. Assalamualaikum. Tali perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah a'lam bisawab ya. Itu memang harus kita lihat dulu tafsir-tafsir yang ada tentang hadis itu. Coba di dalam surat surat Al-A'raf katanya berbunyi di ruh kita itu sebelum dihadirkan dalam alam rahim itu telah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kepada sang ruh itu, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku rob kalian? Maka sang ruh itu menjawab, bala syahidna, ya, kami mempersaksikan rob, mempersaksikannya bahwa engkau adalah rob kami. Nah ini merupakan hukum asal fitrah, bahwasanya semua yang lahir itu lahir dalam keadaan perjanjiannya yang mengakui Allah adalah robnya, itu fitrah. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ya kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang lahir dalam keadaan fitrah. Ya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Bahkan tidak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Islami kan? Yang menunjukkan fitrah di sini adalah Islam. Dan sebagaimana para ulama mengartikan bahwa seluruh para nabi itu membawa agama Islam. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani, tapi Nabi Isa membawa agama Islam. Karena Islam diartikan adalah al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu li ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Karena Islam itu artinya apa? Seseorang itu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan dan tunduk kepadanya, berlepas diri daripada kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Maka seluruh Nabi SAW, para Nabi SAW mengajak itu kepada manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Ketika di alam ruhnya mereka mempersaksikan bahwa satu-satunya sembahan itu hanyalah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan tugas para nabi ini dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-36, ya surat yang ke-16, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an u'budullaha wastanibut tagut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul menyerukan kepada umatnya u'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah tagut, yaitu siap sembah selain Allah Ta'ala. Itu yang saya ketahui ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Waktunya sudah habis. Alhamdulillah waktu habis di tempat pulang ya. Kita akhiri ya kajian kita pada hari ini ya. Kapan-kapan kita bertemu lagi dan harapan kita bertemunya di surga ya. Amin Allahumma amin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.